بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kita akan mulai mempelajari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam dengan metode simple insyaallah, semoga dimudahkan sehingga bisa lebih melaju lebih cepat. Kitab ini sebagaimana masyhur dan termasuk kitab yang masyhur di negeri ini, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, dan penulisnya salah satu dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, Imam Hafidh Ahli Hadith, dan termasuk dari deretan fuqaha Syafi'iyah, yaitu yang dikenal dengan Al-Hafidh Ibn Hajar. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Bulughul Maram artinya tercapainya maksud, tercapainya maksud. Min Adillatil Ahkam, dari dalil-dalil hukum-hukum syariat, dari dalil yang dimaksud adalah dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kita akan menemukan sebagian hadis dalam kitab ini tidak sahih, tidak hasan, melainkan dhaif, sebagaimana kita akan lewati nanti. Penulisnya sebagaimana kita dengar, yaitu Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, lengkapnya kunyahnya adalah Abu Al-Fadl. Kunyahnya adalah Abu Al-Fadl. Namanya Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau di masa hidupnya pernah menjabat jadi qadhi qudat Mesir. Abu Fadl Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani di masa hidupnya pernah menjabat sebagai qadhi qudat Mesir, di Mesir, ya, sebagai pimpinan qadhi di Mesir karena ketinggian ilmunya. Beliau lahir atau masa hidupnya, setelah singkat masa hidupnya, dari tahun 773 Hijriah sampai tahun 852 Hijriah. Ya, dari lahir tahun 773 Hijriah, wafat tahun 852 Hijriah. Ini hanya salah satu dari karya beliau. Nah, dari sekian karya-karya beliau yang sangat bermanfaat dalam Islam. Diawali dengan muqaddimah. Qala Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Merahmati, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami menolong, kami memohon pertolongannya dalam menulis kitab ini. Ya, karena diingat selalu bahwa al-ba al-ba, huruf al-ba pada bismillah itu bukan semata penyerta dengan menyebut nama Allah semata begitu, tetapi mengandung makna isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut namanya, ya, dengan nama Allah memohon pertolongan kepada-Nya. Ini tentunya memohon pertolongan kepada-Nya dalam menulis, menyelesaikan tulisan. Tapi alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Alhamdulillah, segala puji, segala puji. Jadi tidak ada kekurangan, pujian yang sempurna hanya milik Allah, hanya untuk Allah. Ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya, atas nikmat-nikmatnya. Adh-dhahirati wal batinah, nikmat yang lahir yang tampak dan nikmat yang batin, nikmat yang tersembunyi. Qadiman, yang terdahulu. Wa hadithan, yang dan yang terbaru. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hafitha. Salawat dan salam semoga tercurah atas nabinya, rasulnya Muhammad, keluarganya, seluruh keluarganya, kerabatnya yang beriman, wa sahbihi, sahabatnya, alladzina, yang merupakan orang-orang yang mereka saru berjalan, fi nusrati dinih, perjalanan hidup mereka syarat dipenuhi dengan perjuangan fi nusrati dinih, menolong agama Allah. Sayron hafitha, dengan perjuangan yang penuh semangat dan gigih, ya, sayron hafitha, dengan gigih. Wa ala atba'ihim, dan atas orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Nah, oleh karena itu tadi di sini alihi kita artikan dengan kerabat Nabi. Al, ya, bisa bermakna seluruh pengikut Nabi masuk di dalamnya kerabatnya. Tetapi apabila digandeng dengan sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, maka al dikhususkan untuk kerabat Nabi alaihi wasallam. Kerabatnya, para sahabat, wa ala atba'ihim, dan yang mengikuti mereka. Alladzina warithu ilmahum, mereka-mereka yang telah mewarisi ilmu, ya, para sahabat. Wal ulama'u warathatul anbiya, dan ulama' mereka adalah ahli waris para nabi, saling mewarisi. Sahabat mewarisi ilmu dari Nabi SAW secara langsung, kemudian yang berguru, menimba ilmu, mengikuti manhaj para sahabat dari kalangan tabi'in, mewarisi ilmu itu dari sahabat, kemudian atba' tabi'in mewarisi ilmu itu dari tabi'in, dan seterusnya. Imam, imam-imam yang datang setelahnya, dan seterusnya ulama yang datang berikutnya mengikuti mereka, mewarisi ilmu itu dari mereka. Akrim bihim warithan wa mawrutha. Ini sigah ta'ajjubiyah. Sigah ta'ajjubiyah. akrim bihim, betapa mulianya mereka semua. Warisan, pewarisnya, yaitu nabi yang mewariskan ilmu itu, yang mewarisinya, dan mauruthan, dan yang diwarisi. Warisan, yang mewarisi, muarrithnya, pewarisnya, muarrithnya adalah Nabi SAW. Warisnya, yang mewarisi adalah para sahabat, kerabat, dan seterusnya pengikutnya, ulama yang mewarisi ilmu itu dari mereka. Mauruthan, yang diwarisi yaitu ilmu yang diwarisi dari Nabi SAW. Warisan wa mauruha, para ahli waris dan yang diwarisi. Akrim bihim, betapa mulianya mereka semua. Amma ba'd, adapun setelahnya, fahadha mukhtasarun, maka ini kitab yang bersifat mukhtasar, ringkas. Yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyati lil ahkamis syar'iyyah. Kitab yang ringkas ini yashtamilu, meliputi, ala usulil adillah al hadithiyah, dalil-dalil hadith, yani dalil-dalil berupa hadith-hadith, lil ahkami syar'iyah, yang menunjukkan hukum-hukum syariah. Dalam kitab ini tidak disebutkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi hanya hadith-hadith, usul al-adillah al-hadithiyah, yani hadith-hadith saja. Hadith-hadith yang merupakan dalil-dalil al-ahkam syar'iyah, dalil-dalil yang menunjukkan hukum-hukum syariat. Harrartuhu tahriran balighan, aku telah memilihnya, mengeditnya semaksimal mungkin, ya, secara maksimal aku pilihkan yang terbaik untuk aku tampilkan. Liyasira, artinya sebagaimana disyaratkan tadi, boleh jadi kita akan menemukan hadis yang dhaif, bahkan di awal kitab kita akan menemukan hadis yang dhaif, tetapi itu tetap disebutkan oleh beliau, meskipun secara riwayat dhaif, tetapi telah terjadi ijma' dalam beramal dengan makna hadis yang dhaif tersebut. Liyasira man yahfaduhu min baini akranihi nabighan. Liyasira, agar man yahfaduhu, orang yang berhasil menghafal kitab ini, dia akan menjadi, ya, liyasir min baini akranih, di antara rekan-rekan seangkatannya, ya, dalam belajar, dia menjadi nabighan, dia menjadi hebat, mengungguli yang lain jika dia berhasil menghafalkannya. Wa yasta'in bihi at-talibul mubtadi, dan seorang talib, pelajar, penuntut ilm, al-mubtadi, yang pemula, yang baru belajar, yasta'in bih, dia bisa menolong dirinya dengan kitab ini dalam mempelajari fiqh. Wala yastagni anhu ar-raghibu al-muntahi, wala yastagni anhu, dan seorang yang raghib, seorang yang senang belajar fiqh, yang telah mencapai tingkat yang tinggi dalam ilmu fiqh, dia pun la yastagni anhu, dia pun tidak akan merasa tidak butuh darinya. La yastagni anhu, artinya dia tetap akan merasa butuh dengan kitab ini. Dia tidak bisa mengabaikan kitab ini karena dia akan membutuhkannya. Wa qad bayyantu 'aqiba kulli haditsin, sungguh aku telah menjelaskan dalam kitab ini, akibat kulli hadis, di belakang setiap hadis, man akhrajahu minal a'immah, siapa saja yang telah meriwayatkan hadis itu, minal a'immah, dari kalangan imam-imam periwayat hadis, li iradati nushi al ummah, dengan niat memberi nasihat bagi umat sebagai bentuk pertanggungjawaban, dikeluarkan oleh fulan akan kita dengar, sehingga bagi yang ingin menelitinya lebih jauh, sanadnya, memeriksanya sanadnya, dia bisa merujuk kepada ya kitab yang menjadi sumber dikutipnya hadis ini, karena tidak disebutkan siapa yang mengeluarkannya dalam kitabnya, siapa yang meriwayatkannya. Ini merupakan nasihat. Fal muradu bis sab'ah, maka yang dimaksud dengan istilah as-sab'ah. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab ini punya mustalahat khassah, punya istilah-istilah khusus yang harus kita ketahui sehingga tidak kebingungan ketika mendapatinya dalam kitab. Ini sekarang beliau jelaskan. Fal muradu bis sab'ah, maka yang dimaksud dengan istilah sab'ah, kalau beliau mengatakan akhrajahu sab'ah, diriwayatkan oleh as-sab'ah, 7 imam. Siapa maksudnya 7 itu? Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. 7 Ahmad dalam musnadnya, Al-Bukhari, Muslim dalam sahih keduanya, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam sunan keempatnya. Wa bisittah, dan yang dimaksud dengan istilah sittah, kita boleh mengatakan akhrajahu as-sittah, dikeluarkan oleh 6 imam. 6 imam yang dimaksud, man ada Ahmad, yaitu deretan imam di atas selain Ahmad, tinggal keluarkan Ahmad, berarti Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. 6. Wabil khamsah, dan yang dimaksud dengan istilah al-khamsah, 5 imam. Jika beliau mengatakan akhrajahul khamsah, dikeluarkan oleh 5 imam. Yang dimaksud adalah man ada al-Bukhari wa Musliman, selain al-Bukhari dan Muslim, tinggal keluarkan al-Bukhari dan Muslim, tersisa Ahmad, kemudian 4 ya, ashabus sunan, jadi 5. Waqad aqul, dan terkadang aku mengatakan al-arba'atu wa ahmadu, dikeluarkan oleh al-arba'ah, 4 imam dan Ahmad. Ini semakna dengan al-khamsa tadi. Al-khamsa itu Ahmad dan 4 pemilik sunan, 5. Terkadang aku mengatakan dengan ungkapan lain, yaitu al-arba'ah wa Ahmad. Al-arba'ah yaitu 4 pemilik sunan, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad. Wabil arba'ati, dan yang dimaksud dengan istilah arba'ah, jika beliau mengatakan akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh 4 imam, man ada thalathatal uwala, yaitu selain 3 imam yang pertama. Selain 3 imam yang pertama, ikut yang di atas, yang pertama adalah Ahmad, yang kedua Al-Bukhari, yang ketiga Muslim. Jadi selain ketiganya, berarti 4 yang dimaksud adalah 4 pemilik sunan, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Wa bi tsalatsati, dan yang dimaksud dengan istilah ats-tsalatsah, dikeluarkan oleh 3 imam, man adahum, selain mereka itu, yaitu hum, dhamir ini kembali kepada ats-tsalatsah al-awwal, 3 deretan yang pertama, yaitu Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Jadi man adahum, yaitu selain ketiganya, selain Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim, wa adal akhira, dan selain yang terakhir adalah Ibnu Majah. Berarti tersisa siapa? Tiga itu adalah Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Wabil muttafaqi alaih, dan yang dimaksud dengan istilah muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, yaitu Al-Bukhari wa Muslim. Disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma. Wa qad la adhkuru ma'ahuma ghairahuma. Dan mungkin saja, ya, ada kalanya la adhkuru ma'ahuma, saya tidak menyebutkan bersama keduanya, yakni bersama Al-Bukhari dan Muslim, ghairahuma, imam-imam yang lain, yakni beliau hanya mengatakan muttafaq alaih, hanya Al-Bukhari dan Muslim, dan beliau tidak menyertakan selain Al-Bukhari dan Muslim, mencukupkan dengan muttafaq alaih saja. Ya. Wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyan. Wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyan. Wa ma 'ada dzalik, dan selain istilah-istilah di atas, selain istilah as-sab'ah, as-sittah, al-khamsah, al-arba'ah, ats-tsalatsah al-muttafaq alaih, selain istilah-istilah itu, fa huwa mubayyan, maka dijelaskan dalam kitab, sehingga ya akan difahami dengan baik. Yani tidak pakai istilah khusus, langsung dijelaskan ya siapa yang mengeluarkannya. Nah, istilah-istilahnya saja yang harus kita kuasai, karena itu semacam rumus. Nah, yang harus kita hafalkan. Samaituhu wa samaituhu, dan aku beri judul Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Al-Maram adalah maksud tujuan, bulugh, tercapai, tercapainya maksud tujuan, min Adillatil Ahkam, dari penyampaian dalil-dalil, yakni berupa hadith-hadith yang menunjukkan hukum-hukum syariat. Wallaha as'alu, wallaha as'alu, hanya Allah yang aku minta, aku mohon, alla yaj'ala, agar tidak menjadikan ma'alimna, ilmu yang kami ketahui, alaina wabalan, jadi bumerang yang kembali mencelakakan kami sendiri. Wa ayyarzuqana al-amala, dan agar Allah melimpahkan rezeki buat kami berupa amal, bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, amal bima yurdihi yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala yang membuatnya ridha sehingga meridhai kami. Ini penutup mukaddimah beliau. Kitabut Taharah. Qala rahimahullah, Kitabut Taharah, kitab bersuci. Taharah, bersuci, definisinya, ta'rifnya, definisinya menurut tinjauan makna bahasa, artinya an-nadhafah. Artinya an-nadhafah. An-nadhafah, kebersihan. Jadi taharah secara makna bahasa maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Nah, jadi taharah, kesucian, maknanya adalah an-nadhafah, kebersihan. Baik. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi tinjauan makna taharah sebagai satu istilah dalam syariat, maka penggunaan istilah taharah, bersuci, digunakan untuk salah satu dari dua makna. Digunakan untuk salah satu dari dua makna. Makna yang pertama, kesucian kalbu dari kekafiran. Kesucian kalbu dari kekafiran. Taharatul qalb minal kufr, min najas al-kufr. Kesucian kalbu dari najisnya kekufuran. Sebagaimana pada firman Allah Ta'ala surat At-Taubah ayat 28. Surat At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najasun. innamal musyrikuna najasun, hanyalah sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, yakni kalbunya. Karena kita akan pelajari nanti dalam kitab ketika melewati pembahasan hadis yang munasib dan sesuai momennya, bahwa fisik orang kafir, orang musyrik suci secara fisik, tetapi mereka disifati najis, yaitu kalbunya karena kekufurannya. Yang kedua, makna yang kedua, toharah hissi, kesucian fisik, kesucian fisik, toharah hissi. Dan ini meliputi dua hal, meliputi dua hal, dua perkara. Yang pertama adalah toharatun minal hadath, kesucian dari hadath. Yang kedua toharatun minan najis, kesucian dari najis, bersuci dari hadath dan bersuci dari najis. Yang kita pelajari dalam ilmu fikih adalah yang kedua. Ini yang kita bahas, yang kita pelajari. Adapun yang pertama pembahasannya pada pelajaran akidah. Kesucian kalbu merupakan pokok bagi kesucian fisik. Kesucian fisik tidak ada nilainya tanpa kesucian kalbu. Baik. Ini tentang syarat tentang kita bertaharah. Babul miyah. Babul miyah, bab tentang al-miyah. Al-miyah jama', mufradnya al-ma'. Al-miyah jama', mufradnya al-ma'u, air. Ya, di sini disebutkan dalam bentuk jama' karena akan membahas tentang macam-macam air. Ya, tentang macam-macam air. Air yang tahur, yakni tahir mutahhir, suci lagi mensucikan, suci lagi menyucikan. Air yang tahir suci, zatnya suci tetapi tidak mutahhir, tidak bisa dipakai bersuci. Ya. Dan air yang mutanajis, air yang sudah bernajis, sudah hilang kesuciannya. Baik. Jadi bab ini tentang air sebagai alat bersuci. Sebagai alat bersuci. Nah, dan sudah disinggung tadi, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis untuk kesucian fisik. Nah, pada asalnya air bersifat suci, tohir, lagi menyucikan, lagi menyucikan, mensucikan, disebut mutohir. Ya, air bersifat suci disebut tohir, menyucikan, mensucikan disebut mutahhir. Jika tercakup dua sifat ini, suci dan menyucikan, mensucikan, tahirun mutahhir, itulah yang disebut tahur. Itulah yang disebut ma'un tahur, air yang tahur, yakni tahirun mutahhir, suci lagi mensucikan, menyucikan. Nah, apa artinya? Artinya air merupakan zat yang suci dan berfungsi menyucikan fisik manusia dari hadas dan najis. Tahir mutahhir, yaitu tahur, artinya tahir suci, yakni zat air itu suci. Mutahhir, mensucikan, menyucikan, artinya berfungsi untuk menyucikan, mensucikan fisik manusia dari hadas dan najis. Setiap air yang tercurah dari awan, air hujan, atau memancar dari bumi, mata air adalah suci lagi menyucikan. Suci lagi menyucikan, tahur. Allah berfirman, dalilnya Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 48. Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna minas samai ma'an tahura. Wa anzalna, dan kami menurunkan, minas sama, dari awan, ma'an tahura, air yang tahur, yaitu tahir mutahhir, suci lagi menyucikan. Dalil yang kedua, firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 11. Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Wa yunazzilu alaikum, dan Allah menurunkan bagi kalian, minas sama, dari awan, ma'an, air hujan, liyutahhirakum bi, dalam rangka untuk mensucikan kalian dengannya, agar Allah mensucikan kalian, menyucikan kalian dengan air itu. Nah, ini fungsinya, sifatnya sebagai mutahhir, liyutahhirakum bi, jadi mutahhir untuk mensucikan fisik manusia dari hadas dan najis. Baik. Ketahuilah bahwa air tetap dengan sifat tahurnya, ya, tahir mutahhir, tahir dari hadas dan najis, meskipun air itu telah mengalami perubahan warna laun, perubahan rasa, ta'am, ta'amun, dan perubahan bau, rih. Tiga sifat: warna, laun, launu, rasa, ta'amu, baunya yaitu rihu. Meskipun itu berubah karena tercampur dengan zat suci lainnya, karena tercampur dengan zat suci lainnya, maka perubahan tersebut tidak berefek mengeluarkan air itu dari sifatnya sebagai tahur, tahirun mutahhir. Artinya, selama air itu tidak terdominasi oleh campuran tersebut, campuran benda suci lainnya, dan masih dinamakan air, masih disebut air, maka berarti dia masih tahur. Ini yang benar dalam masalah ini, sebagaimana akan datang dalilnya dalam bab, ya, yaitu hadis yang pertama, ya. Begitu pula air tetap suci lagi menyucikan, tetap tahur, tahiru mutahhir, meskipun tercampur oleh benda najis, meskipun tercampur oleh benda najis, selama benda najis yang bercampur dengan air itu tidak berefek mengubah salah satu dari tiga sifat yang telah disebutkan, ya, warna, bau, atau rasanya. Selama benda najis itu tidak, ya, tidak apa? Tidak mengubah salah satu dari tiga sifat tersebut, tidak mengubah warnanya, atau tidak mengubah baunya, atau tidak mengubah rasanya. Lain halnya apabila najis itu mendominasi air, lebih dominan, sehingga benda najis itu berefek mengubah salah satu dari tiga sifat tersebut. Salah satunya saja berubah. Apakah yang berubah warnanya, atau yang berubah baunya, atau yang berubah rasanya, maka air itu tidak lagi tahur, bahkan tidak lagi tahir, melainkan menjadi ma'un mutanajjis, air yang bernajis, dan telah kehilangan sifat kesucian dan fungsinya sebagai alat bersuci. Hadis terkait masalah ini juga akan datang dalam bab ini, mukaddimahnya. Jadi perhatikan ya, ada perbedaan ya. Ada perbedaan ketika tercampur dengan benda najis ya, dan ketika tercampur dengan benda suci. Nah, ketika tercampur dengan benda suci dan ketika tercampur dengan benda najis. Nah, ulangi kembali. Jika tercampur benda suci, bagaimana tadi? Jika tercampur dengan benda suci, meskipun benda suci yang bercampur dengan air itu mengubah warnanya atau rasanya atau baunya, ya, mengubah sifat-sifatnya, tetapi tidak mengeluarkan air itu dari namanya sebagai air. Dia masih disebut air. Kategorinya masih dinamakan air meskipun ada perubahan sifat-sifat itu. Ya, dikarenakan air itu tidak terdominasi. Tidak terdominasi dalam arti dia keluar dari namanya sebagai air. Tidak. Meskipun ada perubahan sifat tetapi masih tetap dinamakan air, maka dia tetap tahu. Nah, beda jika bercampur dengan benda najis. Jika bercampur dengan benda najis, apabila benda najis itu ya, berhasil mengubah salah satu sifat dari sifat-sifat air itu, mendominasinya sehingga mengubah salah satu sifatnya, berubah warnanya jadi warna najis yang bercampur dengannya, atau berubah baunya dengan bau najis yang bercampur dengannya, atau berubah rasanya dengan rasa najis yang bercampur dengannya, maka dia bukan lagi tahur, bahkan bukan lagi tahir, bukan lagi air yang suci ya. Dia telah berubah menjadi air yang mutanajjis, sudah bernajis ya. Bisa difahami? Baik. Kita masuk hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri, tentang air laut, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Kata Nabi, tentang air laut, huwa, air laut itu, at-tahuru, yang tahur. Nah, kalian tadi sudah dengar apa makna tahur? Tahur artinya tahirun mutahhir, suci zatnya dan berfungsi mensucikan, menyucikan. Ma'uhu, airnya. Airnya tahur, suci lagi menyucikan, mensucikan. Al-hillu maitatuhu, yang halal maitahnya, bangkainya. Yang halal bangkainya. Ini bangkai ikan ditemukan terdampar di pantai ya, atau di sungai sudah mati ya, maka halal. Ini pembahasannya di Kitabul At'imah, di kitab tentang makanan. Baik. Adapun yang terkait pembahasan kita adalah bagian awal hadis, yaitu huwa at-tahuru ma'uhu. Nah, akhrajahu al-arba'atu, diriwayatkan oleh al-arba'ah. Nah, al-arba'ah siapa tadi? Al-arba'ah adalah empat pemilik sunan, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Wa Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wal lafdhu lahu, dan lafaz ini milik Ibnu Abi Syaibah. Artinya lafaz yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar adalah lafaz riwayat Ibnu Abi Syaibah. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi. Hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Yakni dalam sahihnya sahih Ibnu Khuzaimah. Dan At-Tirmidzi. Nah, naskah antum ada tambahan enggak? Masih ada periwayat setelahnya disebutkan? Hah? Ah. Warwahu Malikun wasyafi'i wa Ahmad. Dan juga dikeluarkan oleh Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Nah, hadis ini telah kita dengar dinukil oleh Ibnu Hajar, ada dua imam di sini dinukil yang menilai hadis ini sahih, yaitu Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi. Juga dinilai sahih oleh Al-Bukhari. Juga dinilai sahih oleh Al-Bukhari sebagaimana dinukil oleh muridnya yaitu At-Tirmidzi. Dan imam-imam yang lainnya termasuk Al-Albani, termasuk Al-Albani di masa ini telah menilai hadis ini sahih dalam kitab Al-Irwa dan kitab As-Sahihah. Hadis ini ada sebab urutnya, ada sebab urutnya, ada sebab datangnya sabda ini, yaitu Nabi SAW ditanya oleh seorang pria, rajul, tentang wudu dengan air laut. Jadi ada seorang pria bertanya kepada Nabi hukum berwudu dengan air laut, ma'al bahr. Lantas Nabi SAW menjawab dengan sabdanya ini, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hadis ini adalah dalil bahwa air laut suci lagi menyucikan. Tahur, tahiru mutahhir. Padahal air laut telah berubah rasanya menjadi asin dengan perubahan yang sangat drastis dari asal rasa air yang tawar, ya, rasa air itu asalnya apa? Tawar, ya kan? Tawar. Nah, jadi tidak asin, tawar, terkadang terasa ada manis-manis gitu, ya, segar, tidak asin. Sedangkan air laut asin, dan asinnya nah sangat drastis perubahan ini dari tawar ke asin. Kenapa bisa asin? Karena ada kandungan garamnya. Nah, beda dengan air hujan. Baik, yang tawar karena sudah ada kandungan garamnya. Jadi ada campuran, ya. Campuran benda suci yaitu garam, kandungan garam ini yang bercampur dengannya mengubah rasanya jadi asin. Jadi ada perubahan sifat dari tiga sifat yang ada, telah berubah salah satunya itu rasanya. Bersama dengan itu tetap disifati tahur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwa air tetap tahur, tahirun mutahhir, suci lagi menyucikan, meskipun air itu telah mengalami perubahan warna, perubahan rasa, perubahan bau karena campuran zat benda suci lainnya. Artinya selama masih dinamakan air, air laut masih tetap disebut air, ya, karena tidak terdominasi oleh campuran benda asing yang suci. Nah, tidak mengeluarkannya dari penamaan air. Dalil yang lain yang juga mendukung ini, dua hadisnya yang akan datang nanti pada Kitabul Janaiz, yaitu hadis Ibn Abbas muttafaq alaih dan hadis Ummi Atiyah muttafaq alaih tentang perintah Nabi SAW memandikan jenazah dengan air campur daun bidara, ya, air yang dicampur dengan daun bidara, yakni bubuk daun bidara yang berfungsi sebagai deterjen, itu akan merubah warnanya, mengubah warnanya. Nah, akan mengubah warnanya, ya, dan boleh jadi rasanya. Tapi justru itu mustahab dicampurkan ke air ketika memandikan jenazah dengan rincian tata pelaksanaannya akan kita pelajari khusus pada kitabul janaiz. Nah, baik. Lain halnya apabila air itu bercampur dengan benda suci lainnya dan mendominasinya sehingga keluar dari penamaan air. Ya, misalkan sudah dicampur ya dengan bumbu-bumbu sehingga menjadi kuah. Misalnya sudah jadi kuah coto, ya, kuah konro, kuah gula, apa? Gulai, misalnya gula atau apa? Kari, ya, tongseng dan semisalnya. Sudah berlepotan, ini sudah bukan air. Nah, disebut kuah, ya, atau sudah dicampur dengan, ya, kopi susu jadi kopi susu. Nah, baik, dan semisal itu, jadi sudah tidak bisa disebut air, karena campurannya itu mendominasi dia dan sudah mengeluarkannya dari nama air, itu sudah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini yang rajih dalam hal ini, ini yang rajih, ya. Keterangan yang kita dengar ini yang rajih yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, As-Sa'di, Ibnu Baz, Ibnu Utsaimin yang merupakan madhab Abu Hanifah. Madhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Ahmad. Nah, kita cukupkan dulu dengan hadis yang pertama. بارك الله فيك تفضل سبحان الله وبحمده اشهد ان لا اله الا الله